semua ini yang paling sempurna. Begitu juga dirimu sepanjang yang aku tahu takkan berubah perasaanku padamu. Engkau memang tak sempurna, tapi aku selalu cinta. Bukan peri dari surga, tapi aku selalu sayang kepadamu. Tak perlu engkau sempurna untuk menjadi yang ku cinta. Jalani semua dengan yang telah kita miliki bersama. Kita tak selalu dapatkan semua yang kita inginkan. Bersyukurlah bahwa ternyata kita masih saling mengerti.